Mbakonipun para nyai telas dipun linting ingkang putra sedaya. Ah, piye dadi ora tau udud. Bocah kayane urung jedul, udute wis nglepis wae. Kula piyambak inggih gumun dateng putra Pengelesmono. Nyandange piye? Mboten mantra-mantra pangeran anggenipun nyandang. Remenipun ngagem hancinca cemeng katok gambyong cemeng lajeng kacamata cemeng. Wah, malah kaya reyok. Nuni nggih kados pundi? Sekedap-sekedap mlebet dateng gongso lajeng nyandak kendang dipun mban piyambak. Lajeng kendangan turut taman sari. Para nyai sampun dikluk-dikluk dipun dawuhi mbeksa piyambakipun ingkang ngendangi. Kaya ngono kuwi. Nuni nggih. Malah-malah menika anggetipun mindak malih pun Lesmono. Piye? Samenika purun remen wuru. Loh. Sok mendem. Muni nggih. Wah, kepiye? Lesmono, Lesmono. Ngombene apa wae? Inggih sak wontenipun dipun ombe pun Lesmono. Ngantos pinten-pinten dinten menika piyambakipun boten saged pipis. Iya sahabat keladuk nanggenipun nginum dateng inuman keras. Wah, kaya ngono kok diterusake. Moro dawuh no ingsun rawuh ngono. Lu ninggi Lesmono nggih anakku. Moro coba tonton niki sapa sing rawuh. Waduh, kaya ngene kepenake dadi atmajaning ratu. Apa-apa sarwa cemawis. Ayo nduk, tamban tak pondong. Kuwi nampik karo aku sing tok pilih kaya apa. Aku iki atmajaning ratu calon gendani keprabon. Ayo nduk, tambang tak pondong turutono brantane pun kakang. Ayo nimas, kuwi dadi garwaku ora tiba parang nanging tiba kasur babut. Kuwi nyuwun apa bakal tak paringi. Yen klekong dadi garwaku kuwi nyuwun suweng barlian sing sak pongge-pongge tak yasake. Yen kowe dadi garwaku kepengin arep ngagem tapih Mas Ginepeng tak yasake paripasan peper kulit duren kelakon waton dadi jodhoku. Ayo nduk, turutono prantane pun kakang. Nalikane roe ayo turu tono brantane pun kakang. Entek-entek irunge iki lho sing nyenengke irunge. Lho irunge simbako diduduti kaya ngene ya. aku mbahmu Yongger. Waduh, sajake tangane sing kiwa kesel nyatane dimban terus. Oh, putuku Ngger, elinga Yongger, aku ki mbahmu Yongger. Banwati, wonten dewu. Apa saben awan bengi kaya ngene iki? Nuwun inggih piyambakipun mboten mendo-mendo anggenipun kasemaran. Sinten ingkang dipun gandrungi kula piyambak ugi dereng mangertos. Lesmana Elinga Yongger kuwi kengeyang saka limo. Waduh. Cahayu ayu kok sandangane mung kaya ngono. Nganggo mekao wis ledis. Cahayu ayu ambune apek. Nganggo pendel. Ayo nduk. Lole aku iki mbahmu Yongger. Bopo penemban. Nun wonten dawuh kula aturi nyuwuk supados enget pun Lesmana. Oh iya Ngger, ini kene Ngger, kene sirahmu gawe Ngger tak sebule ben eling purwodok sina. Ayo turu tono prantane pun Kakang. Assalamualaikum. Allahumma niateng sun harmare ke Lesmana mandra kumara. Shalallahu ngono iku salam. Bismillah. Hans mong. Pitu walu kecandak. Hans mong samurucita. Hans bismillah. Kene cuke sing rata oke. Dene mangane nganggur kene yen ayo padha kelompok ang wong limo haus mangan. Eleng. Hanjrah ingkang puspitur. Kasiliring samiron ombre. Saranan driya om kawula nuwun dereng sawetawis dangu rawuhipun Kanjeng Rama kula ngaturaken pangabekti mugi konjuk kulunun. Iya Ngger, wis ndak tampa banget panarimaning sem sira ngaturake pangabekti pangestuning Kang Rama Tampanana. Kaca donging tangan kekalih kula pun diwonten mestaka mugi dadosa jimat. Bekti kula buke. Ya Ngger wis tak tampa banget panarimaku kuwi ngaturake pangabekti. Pangestuku Tampanana ya Ngger. Kaca donging tangan kekalih kula pun dimuki dadosa cimat. Mbah Kung wilujeng Mbah Kung. Oh iya ya Ngger wis tak tampa kowe ngaturke pambagya karo simbah. Pangestuku Tampanana ya Ngger. Kula tampi pangestunipun Mbah Kung. Kula pun diwonten mestaka mugi tatoso jimat mahkung. Oh iya iya nger, iya iya iya. Pun sekecakan pinara. Oh iya iya orang kurang kepenak iya nger. Wis eling kowe. Kula mboten lali kok mahkung. Oh iya iya syukur syukur. Kowe ora kena gawe isin, ora kena gawe lingseme kang rama ya ngger, kowe ki atmajane ratu ngono ya ngger. Lesmana. Nun. Ingsun paring mundhut keterangan. Lesmana kaya wong gandrung, sapa sing mbok gandrungi? Ah, boten. Kula boten gandrung. Nitik nggon mura-ura. Sajak kowe kaya dinding lelo-lelo karo sipating wanita. Mboten ngapalaken cakepan. Dangu mboten medal mendak kesupen. Ora, kowe matur sing terwaca lamun to kowe matur terwaca. Kang Rama bakal saguh minangkani panyuwunmu. Saestu mlopo? Iya, nggih. Wat Dodo, kula menika ing atasipun sarwa sarwi. Boten kekirangan menapa-menapa, ngengeti menawi kula menika atmajaning Nalendra Hewa semanten. Gesang kula tasih gotang. Sababe Kangjeng Rama sampun nate dados enem menawi kula dereng nglampahi dados sepuh. Tuwuhipun pun Lesmana menika saking sinten? Saka Kang Rama. Kalian buke. Iya. Mongko nyatanipun kula menika kepengin badhe nyadhahi wiji. Namung nyatanipun gotang sinten ingkang badhe kula kanthi ngrentahaken wiji wonten ing arca padha. Waduh, Rama. Kepareng boten kepareng kula kepengin badhe nambutaken silaling akrami. Lesmana, yen pancen wong arep nyuwun palaku Rama dadak tok rewangi kaya ngono. Yen pancen kepengin palaku Rama wanita ngendi sing mok karepake pun Rama saguh bakal nglamarake. Waduh. Aja isin diaturke wae. Merko kengeyang mau ya wis matur karo Kang Rama ning kuwi mung bakal nanjihake sing sak nyatane, kok ndak dikira gawe aku. Kowe matur wae ya Ngger, kowe iki sing gandrung iki cah ngendi ngono ya Ngger. Luwung matur sing prasaja, ala apa nek kowe iki. Matur kelawan Kang Rama ya Ngger, kowe ben dituruti ngono ya. Inggih, bares kures bloko suto blak koteng terus terang. Boten wonten ingkang dados charming manah kula namung kajawi lare saking dusun Sendang Kendayaan. Atmajanipun mantu Ponorsi Undagan ingkang naminipun pun Gendruk Endang Wandansari. Iwi sing mok karepake. Kula nuwun inggih. Wis duwe bojo apa durung, Nger? Empun nak. Ingat ta wis duwe bojo kok kowe arep ngarepake iki kepiye to, Nger? Apa mung sak godhong kelo rambaning jagat. Nadyan kathah wanita ingkang ginyis-ginyis. Namung nyatanipun endahing wanita kathah menika wau mboten nyundul dhateng sulistyaning warnipun Endang Wandansari. Menawi kula kilem lumah ketingal wonten usuk, kilem miring ketingal wonten tembok, langkung-langkung menawi mengkurep ketingal wonten ing kasur. Maing antos kula mboten kelampahan jawab kalian pun Wandansari. Waduh. Kula trimah nganyut tuwuh kemawon Ibu. Muka kelakoni yang kira margo kuwi sono sing darbeni. Podho karo kuwi arep ngrusak pager ayu. Kajenge apa wis ketemu dhewe karo bocah? Empun nek lek ketemu nang endi piyambakipun wonten pinggir mergi. Kula ngloro sing ngompreng. Anak ratu wong ngompreng ora kewe iki. Kula langkung nitih turangga piyambakipun. Kula takeni mboten mangsuli namung mlerok. Waduh, kedawan liringing netra kados bengkah dada kula. Kula mandhap saking turangga. Piyambakipun kula candhak mrucut. Lunyu. Wangsul dateng griyanipun kula purugi. Piyambakipun kancingan kori. Pun gembok saking jawi. Kula tetek-teteki. Pinanggih lajeng piyambakipun kula taros. Namung ketrenjuh datengipun ingkang jaler. Kula mantuk. Kowe ora wanuh karo sing lanang. Ajrih. Selajengipun Rama sepiriki kula mboten ngicalaken dhateng citranipun pun Endang Wandansari. Lesmana. Nun. Sak temeni Kang Rama wis nampa sabdaning Kang Hyang Sukolimo. Malah dina iki Kang Rama wis utusan Kang Wong Awungga. Supaya rawuh menyanging desa sendang kendayaan merpeki kelawan Resi Undakan. Resi Undakan dak timbali sowan menyang kraton sak mantune pisan. Pun kengkenan wis waduh kula papakipun Rama, kula petukipun. Ora susah kuwi mapak, ora susah kuwi medhok mengku bocahe bakarene dhewe. Bu apa nggih? Kula nyuwun sinjang parang klitik petak kalian nyuwun rasukan estri warninipun abrit selendangipun batik petak badhe kula nggih mabak kalian pun Endang Wandansari badhe kula tandosi cara lari kita. Wah mesti ngaten ibu. Ya ya nggih bab perkara kuwi gampang mengko nek bocahe wis teko kene. Bapa Durna, nuwun kula. Kinten-kinten kados pundi menapa inggih Endang Wandansari sami dados pinesti jodhonipun anak kula pun Lesmana. Oh inggih mbok menawi Kanjeng Ratu. Nitik saking naminipun kemawon mbok menawi sampun pesti jodhonipun Lesmana kalian Wandansari dipun pendhet ingkang wingking piyambak. Lesmana no Wandansari ri lho, nari lho cepi. Pun nari menika manuk ing sae piyambak. Sampun pinesti jodhonipun Nari Rina lho Rina menika Padang badhe pajar kawontenipun ingkang putra pun Lesmana. Manggih menawi ngaten syukur bagi sewu. Lajeng jeneng napa dhateng ing ngriki Rama? Iya iya ngerti Sranti sawetara. Yen panjen mantep panyuwunmu nggih mbok menawa Jawa tangi deni. Ya mung iki ingsun bakal nibake pangwasaning nata marang Resi Undakan. Inggih. Menawi ngaten namung sawergung sirah jamu mangsa boro ngersanipun Kangjeng Rama. Hawit kula piyambak sampun gadah idami-idaman. Janur gunung ukuran bunder pinolo. Boten badhe leren menawi jongko kula dereng teko. Ya ya nggih syukur bagi sewu. Oh ya ya nggih aja wis nek jangkamu urung teko nggih. Kudu tak petreli nggih. Tenan. Marga kudangane simbah netep ana kaya jaman kuno dhisik. Wong lanang nek nganti tele-tele kudu dudu wong lanang kan. Iki para kuno biyen nyebutke ngono kuwi. Nek urung nganti keser-keser kaya dudu wong lanang. Nuwun ninggi, mumpung isih kuat nggih. Ayo kudu dipetheli kuwi Lesmana. Jangkamu urung teko. Ukuran bunder. Dipola. Iye. Yen mengkono ayuh nggir kabeh wae. Lesmono, Yayi Ratu, Bobo Pedemban. Daya-dayun tak kanthi mancing madyaning Sangkara pamujan nyenyiwen kelawan Jawata muga kasembadana pangajaping si Lesmono. Monggo kula dherekaken. Kandane Kang Sekar Gadung. Lan kembang manor Kang Semalom. Winor lan oyot oyotan katiku sumo mengembar embar mawar kuku sing tupo kumelon kelon kelon amor mikolir mimbo patoro samar pamoring suksmo sinok moyo winah yo ing asapi sinimpen tengeng kapu pambukaning warana paralan saking liyep layap ing luyut tindo petating supenmo sumusuk ing rasa ati jatine Prabu Duryudana kelawan garwa sampun manjing madyaning pamelengan ninging cipta muminto marang Jawata mugi kasembadana pangajaping nata ngawungi ngarsa mboyong dumateng Endang Wandansari nengno genti ingkang kinucap gampang ingkang munggul kawi ing mangkel datan kaya miyos sing patih Harya Sengkuni ngawis sanghyaning para ukura umbek mlabar Citandra Yaya Haraping jala niki. Thank you. Pengaraning acurit kong makuru kong sopata kaya putulo pandiri teng turangga esti wangi swaca kang kekitir artapa ingkang praja layu sebet Man Harya Werta man Sang Kudiwerti man menapa wigatos ing pasiwakan paman kula ngaturaken hormat Swakata man her menika toya matswa ulam kata pengucap kados ulam srambaing toya bena gles kula nungsung kabar nyadong kabar ngembing kabar man sanadyan kula madhong dawuh paman patih menapa wigatos sing pasiwakan keparung ambar bari putra sing ngandika kula pun karto marama Man Harya kula nyadong kabar menapa wigatos sing pasiwakan man kula aturi bari putra Jekana kula satriya carang manis Raden Mas ngapai jaya citra sariman kula nyata dawa man nyadjan kula nyadong dawa paman menopo wigato sing pasiwakan parang kula terimba bari putra jenganti kula pun Bambang Subotomo kula nuwun keparang oeng meriki kula paden nepangakin dumateng diri kula kula meliko abdi gamel ingkang ngombor jaran nami kula pun Hadi Jaya Jenggiran ingkang marak wonten ngresani pun Gusti Patih kula ajeng emping kula ajeng emping Gusti ajeng emping kangen jampe akan koncong wingking aku kian ngerasa anak-anakku kurawa ginyang sirah marake mumet nyang weteng marake senep Ora nyono lah kok kura ketambahan warga anyar.